antara kita. Tak ada jalan yang lurus, semuanya melintasi jalan yang pintas. Ku coba merubah semua, ku coba dan coba lagi. Hanya sia dan belaka ku temui. Oh, begitu cepat semua itu. Waktu yang telah berlalu membawa kenangan yang manis, cinta yang dulu bersemi kini bagai seribu kata yang menghilang dan menghempas. Usah kau menangis lagi, usah kau kenang lagi, usah kau rindu lagi. Lupakan semua itu, mungkin ini kehendaknya, takdir jalan yang kuasa. Oh kasih, kuatkanlah iman hatimu. Begitu cepat semua itu, waktu yang telah berlalu membawa kenangan yang manis, cinta yang dulu bersemi kini bagai seribu kata yang menghilang dan menghempas. Usah kau menangis lagi, usah kau kenang lagi, usah kau rindu lagi. Lupakan saja semua, masih banyak penggantiku yang sudi menyintaimu. Oh kasih, oh, oh. Sadari apa arti cinta ini, kalau memang tak berbunga di hati. Selama belum kau sadari dirimu penuh prasangka, cemburu dan gelora, ambisi. Oh, oh. Begitu cepat semua itu, yang telah berlalu membawa kenangan yang manis, cinta yang dulu bersemi kini bagai seribu kata yang menghilang dan menghempas. Usah kau menangis lagi, usah kau kenang lagi, usah kau rindu lagi. Lupakan saja semua, usah kau menangis lagi, usah kau kenang lagi, usah kau rindu lagi. Lupakan semua itu, masih banyak penggantiku yang sudi menyintai.